di kalbu. Ku mencoba untuk melupakan kenangan dirimu, walau kini telah lama berlalu. Ku cinta padamu, maafkan diriku yang ragu. Ku akan menunggu, oh kasihku. Dalam hati kau selalu hadir, kemana ku pergi. Tersiksanya diriku, kembalilah kasihku.